kisahku anggap aku sewates kancamu. Iki namung masalah tresno, tapi koyo loro. Yen akhire wirang penuhi rangkisan, yen akhire loro ben loro tenan. Opo wong kulo wis kari sengene, selalu ngancani koyo loro. Thank you. sing kuat yen mung dadi ladang turhat hari-hari rasane kecewa berat apa wong sing ora mangkel rasane koyo diserto sirahmu mat atine kecewa sepulemong baleni kisinan terulang lagi kula palinggo dolanan kula bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi padot tak lakoni dadi payung wis Tresno iki karo kowe wis karep bebrayan. Rasa iki aku sing dolanan. Sefrono seprene aku ngapusi kowe di belakang bermain dengannya. Kabeiki pancen salahku wis menjani janji suci iki lalekno aku golek openganti sing iso ngregani aku pola ugawe bubra nanging ati rai song abusi menjadikanku orang kedua hatiku.